kapan kita diajak ke Thailand? Nah, ngompor-ngompornya aja, nggak dapat juga ya tiketnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, hari ini merupakan satu kebahagiaan bagi kita. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberi solusi bagi kita di hari kemarin agar kita mengembalikan diri kita kepadanya sebesar apapun kesalahan yang telah kita lakukan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad, Nabi yang berkata jujur, tidak pernah menjadi saksi yang palsu. Pendengar yang dirahmati Allah, ayat yang kita kaji hari ini terkait dengan menjauhi hal yang sia-sia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ إِوَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. Orang-orang yang tidak memberikan saksi palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan diri. Pendengar yang dimuliakan Allah, ini adalah kriteria keenam dari Ibadur Rahman, menjauhi hal yang sia-sia. Artinya banyak hal yang perlu kita kerjakan di dunia ini. Benar, hidup ini adalah permainan dan senda gurau. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Tapi hidup ini bukan untuk bermain-main. Pekerjaan kita dengan waktu hidup kita sangat berbeda. Pekerjaan kita banyak, waktu hidup kita sangat terbatas. Ar-rihlatu tawil wazadu qalil fa in lam tasta'id famata. Perjalanan kita menuju akhirat itu panjang, perlu persiapan banyak, tapi masa hidup kita sangat singkat. Kalau tidak hari ini, di tahun 2014 ini kita mulai untuk merubah diri kita menjadi lebih baik, kapan lagi? Inilah momentum, inilah masa menjauhi hal yang sia-sia. Kerjakan yang baik walaupun itu kecil, karena yang kecil lama-lama juga bisa menjadi besar. Hindari kemaksiatan walaupun itu kecil, karena kemaksiatan yang kecil lama-lama juga bisa menjadi besar. La kabirata ma'al istighfar wala shaghirata ma'al istimrar. Tidak ada yang besar dosanya kalau kita ampun dan memohon ampun kepada Allah, dan tidak ada dosa kecil kalau kita lakukan terus-menerus, karena yang kecil bisa jadi besar. Inilah semangat yang keenam, jauhi hal yang sia-sia. Jangan menjadi saksi palsu, jangan berkata dusta. Karena apa? Ra'suz zunubi al-kazibu. Dusta adalah awal dari dosa. Kita sudah bertobat, maka jangan hapus tobat itu dengan dusta. Maka kata Nabi Muhammad kepada seorang yang telah berzina, membunuh, dan melakukan banyak dosa besar, dia datang kepada Nabi, wahai Nabi, saya penzina, saya pembunuh, melakukan dosa besar dan ingin tobat. Kata Nabi, apa kiatnya agar saya bisa menghindari itu semua? La takzib, jangan dusta. Nabi, permasalahan saya cukup banyak dan besar, saya ingin nasihat yang luar biasa. Nabi berkata lagi, la takzib, jangan bohong, jangan dusta. Setelah dia melalui beberapa kehidupan dan dia ingin melakukan kemaksiatan, dia berpikir, kalau saya jujur, saya dihukum. Kalau saya bohong, saya dilarang bohong. Akhirnya dia pun menjadi manusia baik karena dimulai dari kejujuran diri. Inilah hal yang pertama setelah pertobatan atau keenam dari ciri Ibadur Rahman, jauhkan hal yang sia-sia, terutama dusta. Ada Ustaz Fadli, ada Ustaz Syaw. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Ustaz Zainal. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat 72, sebenarnya kita ketika sudah mampu melaksanakan taubatan, maka kita harus mampu juga cerdas untuk memilih lingkungan. Jadi para pendengar RRI hormat Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama adalah kita harus mampu menghindari dari kelompok orang-orang yang senantiasa memberikan kesaksian palsu. Akhir-akhir ini kan kita selalu bertemu kepada orang yang senantiasa berjumpa kepada orang selalu berkesaksian palsu. Umpamanya, seorang pimpinan sudah disumpah untuk menjaga jabatannya, pimpinannya dengan baik, tetapi perilakunya menunjukkan dari pelanggaran sumpah yang dia lakukan. Ini juga merupakan kesaksian palsu. Lalu seorang yang mendapatkan amanah untuk melaksanakan kegiatan kebaikan dalam jabatannya, tetapi dia malahan memberikan bukti ataupun bentuk perilaku yang tidak sesuai dengan yang diharapkan pada sumpahnya. Ini juga kesaksian palsu. Maka kita di sini harus cerdas. Artinya, bergaul kepada orang-orang yang munafikun untuk senantiasa kita berhati-hati. Karena kita juga senantiasa masih menjaga taubatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kelompok yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala sarankan ini adalah kita harus mampu berhati-hati ataupun meninggalkan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah. Jadi para pendengar RR yang Allah Subhanahu wa taala, hari ini artinya tidak berfaedah itu dia tidak mampu memanfaatkan dirinya, yaitu khairun nas ma'anfa'un nas anfa'ulun nas. Jadi sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat. Kalau dia punya ilmunya, dia manfaatkan kepada orang lain. Dia punya harta berlebih, dia manfaatkan untuk orang lain. Dia punya jabatan yang tinggi, dimanfaatkan untuk orang lain. Bukan berarti secara konteks kolusi, tetapi dalam konteks untuk perbaikan seluruh umat. Jadi para pendengar RRI yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berkeinginan menjaga kehormatan diri, bertaubat di hadapan Allah dan mampu melakukan kegiatan kebaikan untuk selanjutnya, lihatlah kita harus cerdas memilih lingkungan. Karena Allah mendidik orang-orang yang bertobat itu pertama sekali adalah cerdas dia meninggalkan orang-orang yang munafikun, artinya memberikan kesaksian palsu. Selanjutnya kita harus juga cerdas memahami orang-orang yang senantiasa tidak berfaedah di lingkungannya. Kita paling tidak secara perlahan-lahan mundur secara teratur untuk meninggalkan mereka. Karena apa? Karena kita masih dalam proses bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena manusia mulia menjaga kehormatan diri dengan tetap berbuat baik, artinya cerdas memilih lingkungan untuk senantiasa berdekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kembali. Sahabat inspiratif, Allah juga telah menyapa kita dalam firman-Nya surah Al-Qasas surah ke-28 ayat 55. Wa idza sami'ul laghwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtaghil jahilin. Yang artinya Allah mengatakan, dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling daripadanya dan mereka berkata, bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amalmu. Kesejahteraan atas dirimu, kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang yang bodoh atau jahil. Inilah sebuah salah satu tipikal ibadur rahman yang dikatakan oleh Ustaz Zainal, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, orang yang mampu meninggalkan sesuatu yang tidak berfaedah kepadanya. Orang-orang sukses adalah orang-orang yang mampu mendudukkan sebuah prioritas, apakah yang dilakukannya saat ini menjadi penting buat masa depannya. Masa lalu untuk mengukur bagaimana kualitas hidup kita saat ini, tapi perbuatan kita saat ini adalah gambaran bagaimana takdir yang akan kita sampaikan diri kita menjadi orang sukses atau menjadi seorang yang kalah. Jadi apa yang kita lakukan saat ini, ketika pagi hari, apa kita bangun subuh, kemudian kita tidur lagi, atau tidak bangun subuh dan masih tidur, dan kemudian kita ingin menjadi orang yang besar dan jadi orang yang sukses, apakah ini bisa mengukur kesuksesan itu? Ukurlah dan lihat bagaimana kesuksesanmu dari apa yang kamu lakukan hari ini. Demikian orang-orang cerdas atau para motivator mengatakannya seperti itu. Apa kita akan masuk surga atau masuk neraka? Hitung saja sendiri. Sehingga orang yang cerdas dikatakan oleh Umar bin Khattab, hasibu qabla an tuhasabu, hitung-hitung dirimu sebelum engkau nanti dihitung. Dan hitungan-hitunganmu itu akan mencapaikan pada kesadaranmu bahwa kamu berada pada level kelayakan yang mana. Jika misalnya saat ini Anda kuliah cuman malas belajar, ya dihitung saja. dan Anda bergabung dengan orang-orang yang lebih sering rumpi dibanding sering belajar, orang-orang yang berkata-kata palsu, ya, tertawa-tertawa yang tidak bermanfaat terhadap keilmuan Anda, atau Anda bergabung pada sebuah majelis-majelis keilmuan yang mana dapat meningkatkan kualitas Anda. Demikian kiranya hal-hal tentang kejahatan, tentang pertobatan tadi, jangankan dosa besar yang tiga tadi, hal-hal yang tidak berfaedah saja, ibu-ibu lagi belanja di warung sayur misalnya, ada orang yang ngerumpi, gibah dan yang sebagainya, diam dan tinggalkanlah dan belanjalah dengan cepat. Laku ma'amalukum mulana a'amaluna, amal mereka adalah amal mereka dan amal ibu adalah amal ibu, dan kesuksesan dalam cara hidup yang sehat, dalam cara hidup yang cerdas dan mencapai kesuksesan itu ada di tangan kita, bukan di tangan siapa-siapa. Insyaallah proses pertobatan yang kita jalani sampai hari ini, buat teman-teman yang sudah bertobat dalam dosa-dosa besar, belajar untuk juga menghindari suatu hal, dosa-dosa kecil dan hal-hal yang tidak berfaedah. Insyaallah. Benar yang dimuliakan Allah, dapat kita simpulkan manusia mulia menjaga kehormatan diri dengan tetap berbuat baik dan menjauhkan hal yang sia-sia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis?